بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأهله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة رحمكم الله، يقول الإمام ذو القيم رحمه الله واقعدوا لهم بطريق الحج وقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال، وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها، ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في عين بني آدم وزينوها في قلوبهم، وجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم القوم هن لكم، ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kemudian setelah itu tahapan yang berikutnya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, duduklah kamu dalam rangka menghalangi orang-orang yang beriman pada jalan haji, ibadah haji. Faqulu, katakanlah kepada mereka, orang-orang yang beriman, bahwasanya haji itu menakutkan, haji itu memberatkan. Apalagi kalau dulu itu haji berapa bulan sebelum ada pesawat, pakai kapal laut itu berapa bulan? Perjalanan saja berapa bulan? Tiga bulan. Makanya orang-orang dulu kalau haji itu perjalanannya 3 bulan, balik lagi 3 bulan. Ya gak mungkin pulang balik sebentar. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Nah, atau zaman sekarang pakai pesawat. Tetapi setan kadang menakutkan hamba-hamba orang-orang yang beriman, karena memang misi mereka. Faqulu, katakanlah kepada mereka bahwasanya jalan haji itu menakutkan dan memberatkan. Berat, belum sudah tua renta, belum ayamnya dikasih makan. Ingat, dari pesawat ayam belum kasih makan, pengen balik lagi. Ayah-ayah wey, aduh kasihan. Ya, ini syaitan. menakut-nakutkan. Itu yang tukang ayam, belum herbal. Waduh, herbalnya belum di ini nih. Aduh, kasurnya belum. Aduh. Kan gitu. Ribet jadinya. Setan. Ya. Membikin was-was. Padahal kasur aman aja, ayam aman. Hah, herbal pun aman. Alhamdulillah. Tapi memang karena setan membikin bisikan-bisikan, menakutkan, seolah-olah usaha dunianya akan hancur, padahal tidak. Ya ta'arradu salik walitala fin nafs wal mal. Sehingga kalau kamu haji, harta dan jiwamu akan hancur, akan mati, akan habis. Wa hakadha fa'udu ala sarik turuqil khair. Demikian pula halangi oleh kamu manusia yang berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dihalangi. Usahakan dibikin lari darinya. Usahakan dibikin susah. Ini agama mudah. Karena setan dibikin susah sama dia. Padahal agama Islam itu mudah. Inna hadzal din yusrun. Bahwasanya agama Islam ini mudah. Fala yushaddad din illa halakah au illa ghalabah. Tidak ada yang keras, kaku di dalam beragama, di dalam agama Islam ini, kecuali dia akan binasa. Sholat kalau enggak bisa berdiri maka dia apa? Duduk. Kalau enggak bisa duduk dia berbaring. Enggak bisa berbaring dengan isyarat. Agama Islam yang mudah, diberikan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang jiwa yang dia tidak mampu. Dia enggak bisa zakat fitrah, ya berarti enggak wajib baginya zakat fitrah karena dia miskin. Karena dia fakir. Yang kisah apa? Kisah seorang jima di siang hari di bulan suci Ramadan saja apa? Mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halaktu, binasa aku, celaka aku, hancur. Ya, apa yang membuat kamu binasa? Aku menggauli istriku di siang hari di bulan suci Ramadan. Ya, dikasih tahapan-tahapannya. Sampai ya, dia enggak mampu semuanya itu sampai apa dia? Nah. Dalam tahapan apa? Sedekah. Enggak mampu juga sedekah. Maka ada yang memberikan sedekah. Kurma. Ya, dia pun bilang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ma baina labataiha, enggak ada di Madinah ini dari ujung ke ujung yang lebih miskin daripada saya. Akhirnya dikasih itu kurma kepada dirinya. Masya Allah. Ini agama Islam itu mudah. Nah, tapi kalau seseorang sudah memberat-beratkan dirinya di dalam beragama, maka dia akan hancur dan binasa. Sudah mah diberikan kemudahan oleh Allah, ya, yang enggak bisa sedekah, ya, maka dia tidak wajib baginya, atau dia tidak bisa sholat berdiri, maka dia sholat duduk dan lain sebagainya dari kemudahan-kemudahan. Enggak bisa haji umrah, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, jangan cari-cari atau jangan buat-buat kemudahan atau membuat kemudahan yang tidak pernah dicontohkan ya, di dalam Islam. Misalkan pacaran, katanya Islam itu mudah, pacaran gak apa-apa. Ini salah, salah kaprah di dalam memahami. Tidak benar yang seperti itu. Ya. Nah, kemudahan pun ada koridor-koridornya, ada dalil-dalilnya, ada batasan-batasannya, ada ketentuan dari para ulama yang mereka memahami ini boleh, ini tidak boleh. Para ulama yang memahaminya. Nah, kembali lagi pada ucapan Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Tumaq'udu lahum ala turuqil ma'asi. Kemudian duduklah kamu. Ini iblis nasihatin anak cucunya. Ya, kemudian duduklah kamu pada pintu-pintu kemaksiatan. Fahassinuha. Hiasilah kemaksiatan tersebut pada mata Bani Adam. Wazayyinuha fi qulubihim. Dan hiasilah pada hati-hati mereka. Waj'alu akbar awanikum ala dzalikan nisa. Jadikanlah yang paling besar, ya, kemaksiatan yang paling besar untuk menolong kalian adalah wanita. Ya, na'udzubillah, nasallahu al-afu wal-afiyah wassalamah. Semoga Allah menolong kita dari fitnah-fitnah perempuan. Na'udzubillah. Fa min abwabihinna fadkhulu 'alaihim. Dari pintu-pintu wanitalah masuk oleh kamu menggoda Bani Adam. Fa ni'mal qawmuhunna lakum. Maka sebaik-baik kaum penolong kalian adalah para wanita untuk menyesatkan Bani Adam. Karena apa? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Nah, karena fitnah terbesar adalah wanita. Tumalzamu thughral yadain wa rijlain. Kemudian berjaga-jagalah kalian pada celah, pada peluang, pada celah kedua tangan dan kedua kaki. Kedua tangan bisa bermaksiat, baik memukul yang tidak bersalah atau membunuh yang tidak bersalah atau apapun itu. Zaman sekarang pakai HP, mencet, pencet, pencet, pencet, pencet hal-hal yang maksiat. Ya, ini pakai tangan, pakai jari. Nah, atau apapun itu bentuknya, ya, bentuk kemaksiatan dari tangan, hati-hati. Dan bentuk kemaksiatan dari kedua kaki juga hati-hati. Famna'uha an tabtish bima yadhurruhum aw tamshi fi. Jagalah oleh kalian jangan sampai kedua tangan dan kedua kaki Bani Adam berbuat kebaikan dan itu justru akan membahayakan kalian. Atau berjalan di atas kebaikan itu pun akan membahayakan kalian. Harus dijaga kedua tangan dan kedua kakinya. Wa'lamu anna akbar awanikum ala luzumi hadzihi dzuhur musalihatun nafsul ammarah. Ketahuilah bahwasanya sebab yang paling terbesar untuk menolong kalian pada celah ini, pada kesempatan ini adalah ammarah bisu. Jiwa yang selalu menggiring kepada keburukan. Makanya diperintahkan apa? Zikir, istighfar, membaca Al-Quran, berdoa, meminta hidayah, meminta istiqomah kepada Allah setiap waktunya. Apa? Untuk menepis amarat bisu keinginan-keinginan jiwa yang buruk. Nah, fainan nafs la amaratun bisu, jiwa ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Nauzubillah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam khutbahnya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung pada Allah dari kejahatan, keburukan jiwa-jiwa kami. Karena jiwa ini kadang menyuruh dan seringnya menyuruh kepada keburukan. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'inuha wasta'inu biha wa amidduha wastamiddu minha. Jadikanlah jiwa yang buruk ini sebagai penolong kalian. Minta bantuanlah kamu kepada jiwa yang buruk. Wa amidduha, dan jadikanlah jiwa yang buruk sebagai bala bantuan, bala tentara kamu. Wastamiddu minha, jadikan sebagai bantuan juga dari nam kepada amaratun bisu. Wa kunu ma'aha ala harbin nafs wal mutmainnah, jadilah kamu bersama jiwa yang jahat ini, jiwa yang buruk ini, untuk menghancurkan jiwa yang baik. Ini penting, jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Ini kalimat ini di dalam Tibun Nabawi disinggung oleh Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, termasuk masalah epilepsi. Masalah epilepsi. Korelasinya, hubungannya apa? Kadang epilepsi itu kejiwaan dari otak atau dari jantung, dari hati, itu muncul dari jiwa-jiwa yang khabithah, dari ruh-ruh yang jahat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Seseorang terkena penyakit epilepsi atau yang semisalnya, gangguan jiwa, ya, di zaman sekarang namanya banyak, ya, mau itu epilepsi, mau itu kejiwaan, mau itu histeris, mau itu maniak, mau itu skizofren, mau itu ini itu dan lain sebagainya. Al-muhim, kembali kepada kejiwaan. Semuanya kembali kepada kejiwaan. Mengerucut, kata Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, kepada roh yang jahat. Roh yang jahat, memang bahasanya roh, ruh, arwah. Ya, itu kalimat secara harfiah, secara lafziah. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan dengan kalimat roh, roh yang jahat, jiwa yang jahat. Sebagaimana si wakul ma'aha ala harbin nafsil mutmainnah, jadilah kamu bersama nafsil ammarah, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan, untuk menghancurkan jiwa yang baik. Ini dilawan dengan apa? Dengan zikrullah. Ini ditamengi, dibentengi dengan zikrullah, dengan keimanan kepada Allah, dengan amalan saleh, dengan amalan-amalan yang baik. Karena akan mengganggu kejiwaan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, tahu-tahu dia bunuh diri. Loh, baru sholat bunuh diri. Nah ini kan. Kenapa? Oh, dia sibuk dengan pinjol. Gelisah karena pinjol. Ya, suruh siapa? Atau masalah-masalah yang lainnya. Akhirnya dia pun terikat dengan kemaksiatan dia. Ini kejiwaan, dihancurkan lewat kejiwaan. Ya, dihancurkan syaitan oleh syaitan. Syaitan menghancurkan Bani Adam, masuk dalam kejiwaan. Fa'inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Karena syaitan masuk ke dalam tubuh Bani Adam lewat peredaran darah. Makanya di fasdu, di bekam, puasa itu bagus untuk menekan peredaran syaitan pada diri seorang, pada jiwa seorang. Kenapa dianjurkannya fasdu, dianjurkannya berbekam pada tanggal-tanggal sunnah 19, 17, 21 Hijriah? Ya karena, nah, peredaran darah ketika itu memuncak. Biasanya tanggal-tanggal seperti itu, biasanya emosional kejiwaan seseorang biasanya terganggu. Biasanya, ini biasanya, walaupun gak semuanya. Coba aja dites tanggal 17, 19, 21. Ini orang ngegas terus gak bahasanya? Ini orang tersinggungan gak? Ini orang nadanya tinggi gak? Itu tanggal-tanggal itu coba antum tes. Senggol dikit, colek dikit, ya. Paling pasti kalau dia memang kejiwaannya terganggu, pasti akan emosi. Karena apa? Tanggal-tanggal itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, memang peredaran darah ketika itu memuncak, memuncak. Emosional juga terganggu. Ditambah lagi gangguan jiwa yang jahat, roh yang jahat. Ditambah lagi syaitan. Ditambah lagi syaitan. Yang selalu apa? Mengajak, menggiring seseorang kepada keburukan. Dan selalu ma'aha ala harbin nafsil mutmainnah, memerangi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, ini dia. Fajtahidu fi kasri hawa ibtal quwaha. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menghancurkannya, di dalam menghabisi, menghancurkan kekuatan jiwa yang baik. Bersungguh-sungguhlah kamu. Wala sabila ila dzalika illa biqat'i muaddiha anha. Dan tidak ada cara lain untuk menyembuhkannya ini kecuali harus diputus bala bantuan ke situ. Ya, bala bantuannya harus diputus. Fa idzan qada'at mawadduha wa qawiyat mawad an-nafs al-ammarah wa anta'at lakum awanuha wastanziru al-qalb min husnihi wa 'azru 'an mamlakatihi walu makana an-nafs al-ammarah fa inna tamuru bima tahawunahu wa tuhibbunah. Maka apabila kekuatan jiwa yang baik itu terputus dan jiwa yang jahat sudah menguasai, nah, dan semakin kuat kawannya, bala tentaranya, wastanzilul qalba min hisnihi, turunkanlah kedudukan panglima jiwa dari bentengnya, diturunkan dari kerajaannya. Wawallu makana nafsal ammarah, digantikan, dilengserkan, kemudian digantikan dengan apa? Jiwa yang jahat. Karena kalau sudah yang berkuasa adalah jiwa yang jahat, akan selalu memerintahkan sesuai dengan hawa nafsu, kehendak yang kamu sukai, yang kamu cintai. wala taji'ukum bima takrahunal baddah. Orang ini tidak akan membantah berbuat keburukan kepada kalian sedikit pun. Ma anna la tukhalifukum fi syai'in tusyiruna bi 'alaiha. Padahal mereka ini tidak akan menyelisih kalian sedikit pun. Bal idza asyartum 'alaiha bi syai'in, bahkan ketika kalian memberikan isyarat dengan sedikit pun, badarat ila fi'lih, maka jiwa yang jahat ini akan selalu dan bersegera untuk melakukannya. Fa in ahsastum min al-qal munaza'atan min malakatin ila mamlakatihi wa aradtumul amna man dha man dhalika fa'taqiru bainahu wa bainan nafs 'aqdan nikah. Dan apabila kalian sudah merasa dari jiwa tersebut ya ada kegoncangan dari kerajaannya, wa aradtumul amn, dan kamu ingin posisi aman, maka kawinkanlah antara jiwa yang jahat, dikawinkan, diikat, dikawinkan jiwa yang jahat itu dengan hati ammar bisu. Ada akad pernikahan di situ. Kalau sudah nikah, sudah ada akad pernikahan, susah untuk dipisah. Kecuali memang dia sadar, kecuali memang dia kembali kepada Allah. Fazayyinuha wa jammiluha, hiasilah, perindahlah. Wa aruha iyahu fi ahsani suratin arus, tujad, perlihatkan, tampakkan kepada dirinya seolah-olah pada nah bentuk wanita yang cantik sebagai pengantin yang ada di hadapannya. Wa qulu lahu dzuq ta'ma hadzal wisal wa tamattu bi hadzihi al arus. Maka sampaikanlah kepada orang tersebut, nikmatilah nam hidangan ini yang akan terus bersambung kenikmatan tersebut untuk kamu. Wa tamattu bi hadzihi al arus, dan bersenang-senanglah kamu dengan pengantin ini. Kama dzuqta ta'mal harb wa basharta mararat ta'an wa dharb, sebagaimana ketika engkau berperang pun akan merasakan pahitnya bagaimana ditikam dan dipukul di dalam pertempuran. Tetapi karena sudah dinikahi, ammarah bisu, dengan jiwa, dengan dirinya terikat. Tsumma wazin baina lazzati hadzal mas'ala musalamah wa mararat tilkal muharabah. Kemudian timbanglah oleh kamu antara pernikahan ini dengan pertempuran tadi. Fada'il harba tada auzaraha, maka tinggalkanlah pertempuran oleh kamu. Lebih enak pernikahan. Falaisat biyaum yang qadhi wa innama huwa harbun muttasilun bil maut. Padahal yang namanya pertempuran itu bukan sehari dua hari sudah selesai, bukan. Pertempuran dengan syaitan, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, harbun muttasilun bil maut. Pertempuran yang akan terus bersambung sampai kematian, sakaratul maut, suka atau tidak suka, itu sudah sunnatullah antara kita Bani Adam dengan syaitan, dengan iblis dan bala tentaranya. Kita akan selalu perang, kita akan selalu bertempur. Sampai kapan? Sampai al-maut, sampai kematian menjemput kita. Dan syaitan pun mengakui itu. Sehingga waspada dan waspada, hati-hati. Wa qawaka tad'ufu an harbi daim. Kalau dia sudah mengikuti kamu, maka dia akan menguatkan kamu di dalam pertempuran yang terus berlanjut. Wasta'inu ya bani ya bijundayn 'azimain lan tughlabu ma'aha. Dan minta tolonglah kamu dengan dua bala tentara yang mana kalian tidak akan dikalahkan dengannya. Yang pertama adalah jundul ghaflah, tentara kelalaian. Kalau hati sudah lalai, hati sudah kosong, lalai, azan dikumandangkan juga ya lalai. Mau ada taklim juga memang lalai. Mau ada kesempatan nah kebaikan di hadapannya ya memang lalai. Sholat subuh ya tidur aja. Dan lain sebagainya dari amalan-amalan kebaikan dia pun lalai. Faghfilul qulubi bani Adam anillah. Lalaikanlah jiwa bani Adam, dilalaikan, dibikin lalai. Dibikin ghaflah. Sehingga lalai dari zikrullah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengingat kampung akhirat. Bikulli tariqin, dengan berbagai macam usaha semaksimal mungkin kamu curahkan untuk melalaikan Bani Adam. Dan itu harus, kata mereka. Walaisa lakum syai'un ablagh fi tahsili ghardikum min dhalik. Kalian tidak ada enam tujuan lagi yang lebih bagus, yang lebih utama, yang lebih afdal dibandingkan melalaikan mereka. Bani Adam dilalaikan dari Allah, dilalaikan dari kampung akhirat, dilalaikan dari amalan-amalan kebaikan. Fainal qalba, karena sesungguhnya yang namanya hati, idza ghafila anillah, ketika dia lalai dari Allah, tamakantum minhu wa min ighwaihi, maka kalian akan bisa menguasainya dan bisa menyesatkannya. Ini satu. Ya, seseorang bisa disesatkan karena lalai. Ya, lalai dari kelalaian. Makanya Rasulullah SAW berdoa apa? Allah inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal qaswah wal ghaflah. Ya, ada lafaz al-ghaflah, kelalaian. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari ajz. Ajz itu tidak mampu. Wal kasal, malas. Ya, kalau ajz memang pada dasarnya enggak bisa apa-apa. Kalau malas, dia bisa tapi malas. Wal jubn, penakut. Mau mengutarakan al-haq, takut. Jaban. Ya, penakut. Karena enggak punya nyali. Enggak punya keberanian untuk membantah al-batil, untuk menolong al-haq. Ketakutan dia. Ntar anak disikapi, ntar anak miskin, ntar anak gak ada teman dan lain sebagainya. Al-haq wa al-haq, ahaq wa ayutaba. Al-haq lebih berhak untuk diikuti daripada yang lainnya. Ya, Syekh Shalih Fauzan Rizallah mengatakan, walaupun manusia terbawa oleh fitnah, fitnah, fitnah, dan tidak ada yang mengikuti, walaupun misalkan, tetap al-haq itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang lebih kita khawatirkan adalah apa? Diri kita masing-masing. Apakah tetap istiqomah atau tidak? Nah, wazani yang kedua, tentara yang kedua yang akan menolong kamu, wahai anak keturunanku, kata iblis. Tentara kamu adalah tentara syahwat. Wazainuha fi qulubihim, hiasilah syahwat di dalam hati mereka. Wahasinuha fi ayunihim, dan hiasilah pada mata-mata mereka. Wazulu alaihim bihadainil askarain, dan kuasailah, tunggangi, kuasai Bani Adam dengan dua tentara ini. Falaisa lakum fi Bani Adam ablagh minhuma, tidak ada yang lebih mengena, tidak ada yang lebih paten untuk menolong kalian melainkan dengan dibantunya kalian dengan dua bala tentara ini. Yang pertama adalah ghaflah, lalai. Yang kedua adalah apa? Syahwat. Tumasta'inu biha bima 'ala dzakir. Kemudian jadikanlah keduanya ini selalu diingat. Walaa yaghlib wahidun khamsah. Bainam 'al ghafilina syaitanain saru arba'ah. Karena orang-orang yang lalai maka akan dikawani, ditemani oleh dua syaitan, saru arba'ah, sehingga mereka menjadi empat. Wa syaitanu dzakir ma'ahum, dan syaitan yang selalu mengingat kelalaian dan syahwat, diingatkan syahwat, diingatkan kelalaian. Wa idza ra'aitum jama'a mujtami'in 'ala ma yadhurrukum, maka apabila kalian melihat ada jamaah, ini bukan jamaah Arab, jamaah maksudnya sekumpulan orang, yang mereka berkumpul untuk memudaratkan kalian, mendzikrillah, dari mengingat Allah, atau ta'lim, atau talabul ilm, atau yang semisalnya, mudzakara amri wa nahwi wa dinih, walam taqdiru ala tafriqihim, sedangkan kalian tidak mampu untuk memisahkannya. Wasta'inu 'alaihim bi bani jinsihim minal insil battalin, maka minta tolonglah kamu, kalau kamu saja enggak bisa, kamu minta tolong kepada manusia yang jahat, ya, minta tolong kepada manusia yang jahat. Maksudnya gimana? Faqarribuhum minhum, dekatkan orang jahat ini kepada majelis taklim, majelis talabul ilm, wasyawishu alaihim bihim, ganggu. Wah, ini menuntut ilmu taklim mengganggu. Wah, ini disebut ini dan itu dan lain sebagainya, dicap sebagai mohon maaf teroris. Ah, padahal ngaji, ngaji, baca kitab dakwah-dakwah dan lain sebagainya. Atau nah, dituduh ini dan itu dan lain sebagainya. Al-muhim, syaitan juga punya cara. Bahkan di sini disebutkan, minta tolonglah kamu kepada manusia yang jahat, yang batal, untuk mengganggu ya majelis-majelis ilmu. Ya, mau izin misalkan mengadakan taklim atau menuntut ilmu atau taklim atau pelajaran atau apapun, ya, nggak dikasih izin atau diusir atau di nah didiamkan dan lain sebagainya. Karena apa? Tugasnya mereka apa? Syawishu alaihim bihim. Ganggu, diganggu, harus diganggu, kata. Kata iblis, mengganggu majlis-majlis ilmu. Wabil jumlah, maka intinya secara umum, fa'iddu lil umur aqranaha wa dukhulu ala kulli wahid min bani adam min babin iradatihi wa syahwatihi fasa'iduhu alaiha wa kunu awana lahu ala tahsiliha wa idza kana Allah qad amarahum an yasbiru lakum wa yusabirukum wa yurabitu alaikum bithughur fasbiru antum wa sabiru wa rabitu alaikum bithughur وانتهزوا فرسكم فيهم عند الشهوة والغضب ولا تصادون بني آدم في أعظم هذين الموطنين. Kesimpulannya secara umum, secara global, persiapkanlah oleh kamu wahai anak-anakku. Setan nih ngasih rapat, dia rapat juga tuh pencerahan, pembekalan. Ya. Fa'iddu lil umur aqranaha, persiapkanlah segala sesuatunya dengan kawannya. Ya, ada kawannya, ada pembantunya, ada penolongnya. Yang ghaflah dikuatkan dengan syahwat. Yang ini dikuatkan dengan ini. Wadkhul 'ala kulli wahid min bani adam min bab iradati wa syahwati. Masuklah kepada bani Adam dari pintu keinginan dan syahwatnya. Dia pengennya apa? Syahwatnya dia apa? Hah? Syahwatnya dia apa? Masuk. Udah biarin. Masuk, kamu masuk. Syahwatnya lagi apa? Keinginan dia apa? Syahwatnya. Masuk. Fasa'iduhu 'alaiha. Tolonglah dia. Dimudahkan oleh syaitan. Diberikan pertolongan, kemudahan oleh syaitan. Wa kunu a'wanan lahu 'ala tahsiliha. Jadilah kamu penolongnya untuk menggapai apa yang dia maukan, menggapai apa yang dia inginkan dari syahwat. Dia pengennya apa? HP baru. Ya kasih fasilitas HP baru. Padahal santri. Hah? Mondok belum selesai, pengennya HP baru. Pas dikasih HP baru juga buat apa? Ngelihatnya TikTok. Hah? Nyanyian dan musik. Syahwat masuk lagi. Na'udzubillah. Ya kalau dia belajar marketplace, dia bisa dagang. Ya. Nah, itu pun dari santrinya dia pensiun. Pensiun, masih muda, umur 20 tahun kurang. Di bawah 20 tahun dah pensiun. Nyantri enggak, talim enggak. Allah musta'an. Keahlian enggak ada. Skill enggak punya. Terus ngapain? Diem aja di rumah. Nah ini bahaya. Mintanya HP. Ya kata setan, mudahkan. Gimana caranya? Kasih kemudahan. Dia pengennya apa? Masuk dari situ. Keinginan dia, syahwat dia apa? Kasih kemudahan, kemudahan. Allah musta'an. Wa kunu a'wanan lahu 'ala tahsiliha. Jadilah kamu penolongnya untuk menggapai apa yang dia inginkan. Kamu harus cari kemudahan-kemudahan. Oh, mungkin minjem, dicicil boleh. Ya udah cicil aja lah. Ya, 3 juta kan, 3 kali pembayaran. Oh, ada Bu, Abu Fulan buka katanya, boleh. Ya, wah dapat nih HP. Dikasih kemudahan-kemudahan. Allah musta'an. Ya. Ini nah, contoh terkecilnya saja. فإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم بالثغور. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar melawan kalian dan terus menambah kesabarannya di dalam melawan kalian, berjaga-jaga dari serangan kalian, dari celah-celah ini. So, fasbiru antum, kalian juga harus sabar. Ini iblis ini nasihatin anak cucunya, kalian juga harus sabar. Allah saja memerintahkan untuk bersabar dan menambah kesabaran dan berjaga-jaga. Kalian pun harus nunggu, sabar. Ada timing yang tepat, ada waktu yang tepat, ada celah, kesempatan yang tepat, masuk ke situ. Wah, ini pertempuran namanya. Fasbiru antum wasabiru warabitu alaih bitugur. Kalian juga harus sabar, harus menambah kesabaran. Kalian pun harus berjaga-jaga dari celah-celah kesempatan ini. Ya, ada celah, ada kesempatan, masuk. Wantahizu furasakum fihim inda syahwa wal ghadab. Gunakanlah kesempatan kalian untuk menyesatkan Bani Adam pada dua keadaan. Keadaan pertama apa? Syahwat. Ya, ini keadaan pertama. Syahwat. Ya. Nah, baik syahwat dunia maupun syahwat perempuan. Syahwat dunia maupun syahwat perempuan atau syahwat yang lainnya. Dari syubhat atau syahwat. Ambisi-ambisi dunia, ambisi syahwat perempuan dan yang semisalnya. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Padahal kalau kita melihat dari sholat lima waktu saja sudah setiap hari. Pagi sudah zikir, pagi sore. Kemudian persiapan yang kerja-kerja. Zuhur saja sudah ada panggilan ibadah, sholat zuhur. Ya, tetapi memang karena yang namanya lalai dan syahwat, itulah masuk syaitan di situ. Walaupun setiap harinya kita tetap beribadah kepada Allah, tetapi syaitan juga berjaga-jaga. Syaitan juga mencari kesempatan dalam kesempitan. Syaitan juga melihat celah-celah. Apakah Bani Adam ini lalai, bisa masuk dari pintu lalai dan bisa masuk dari pintu syahwat, baru masuk menungganginya. Na'udzubillah. Falatastaduna bani Adam fi azamin ma'adhal mautinain. Maka engkau tidak akan bisa menunggangi bani Adam kecuali pada dua keadaan ini. Keadaan ghaflah dan keadaan syahwat. Atau keadaan syahwat dan keadaan marah. Ketika syahwat memuncak atau syahwat dunia memuncak dan syahwat perempuan memuncak, maka tunggangi di situ kesempatan kamu untuk menyesatkan Bani Adam. Na'udzubillah. Nah, karena dua kesempatan inilah yang akan ditunggangi oleh syaitan untuk menyesatkan Bani Adam alaihissalam. Ya, misalkan ada pinjaman online sekian, kau minjem sekian dapat hadiah 100 juta. Ya, tahu-tahu pinjaman online. Akhirnya bunuh diri dia. Nah, ini berbahaya yang seperti itu. Ini dari syahwat apa? Syahwat dunia. Usahanya pengen maju. Ah, pengen berlipat. Gak punya modal. Akhirnya ditawarin nih, ada SMS nyasar. Anda butuh dana. Nah, ini SMS nyasar nih. Ya, ini bukan bunga. Bunga kita udah tahu riba. Dia bilang sendiri riba katanya. Allah Akbar. So, masuk syahwat dan lalai di situ. Ya, kebetulan nih saya pengen mengembangkan usaha supaya usahanya banyak katanya. Allah musta'an. Di sinilah masuk pintu syaitan. Pintu ghaflah di situ lalai. Pintu syahwat masuk syaitan menunggangi Bani Adam. Waliyadzubillah. Atau dari pintu al-ghadab, marah. Ya. Marah, kalau seandainya marahnya karena nam agama Islam, ya. Nam karena Allah, al-ghadab lillah, karena dia marah karena Allah, maksudnya agama Allah direndahkan, diremehkan, maka ini berpahala. Tetapi kalau marahnya dia karena urusan pribadi, marahnya dia karena kebatilan, maka syaitan akan masuk dari pintu ini. Nah, syaitan akan masuk dari pintu ini. Di dalam kitab Tibbun Nabawi disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, ada satu hadis. Maukah aku sebutkan, aku tunjukkan kepada kalian ketika seseorang tertimpa marah atau mengalami marah, maka hendaknya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Artinya marah ini obatnya apa? Dia ta'awudz, atau di dalam riwayat yang lain berwudu. Ya, berwudu. Nah, ini dari kenapa dari pintu marah ini akan masuk setan dan merusak kejiwaan seseorang. Ya. Tapi karena dia, Rasulullah SAW pernah marah. Rasulullah SAW pernah marah. Tetapi marahnya Rasulullah SAW karena apa? Agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kita di zaman sekarang ini marah karena masalah dunia, masalah pribadi. Ketika pribadinya disenggol, ketika pribadinya dihantam, maka dia marah. Nah, ya, kisahnya Rasulullah SAW disebutkan oleh Al-Imam Zahabi juga rahimahullah. Ketika seorang Arab Baduy, ya, meminta uang pada Rasulullah SAW. Atau sebelumnya kisah Anas bin Malik, kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yang mana Anas bin Malik tidak pernah dibentak, tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah SAW pada 10 tahun membantu Rasul SAW. Nah, juga kisahnya apa? Seorang Arab Baduy yang meminta uang pada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ya atini mimma lillah alladhi indah, berikanlah harta yang Allah berikan kepada kamu kepadaku. Yang sebelumnya Rasulullah SAW ditarik selendangnya dan membekas pada leher Rasulullah SAW. Ini seharusnya kalau kita ya marah. Ya, orang-orang seperti kita ya berat diperlakukan seperti itu, ya emosi. Selendangnya ditarik membekas pada lehernya Rasulullah SAW. Kemudian minta duit lagi. Kira-kira gimana? Ya, kalau kita mungkin baju jubahnya udah ditarik, minta duit. Nah, kira-kira gimana Abu Imam? Hah? Apa? Hah? Piye? Kasih. Kasih uang apa kasih apa? Yang jelas. Harus jelas ini kasih apa? Yang dikasih apa ini? Uang apa bogem? Tapi Rasulullah SAW senyum, ketawa, senyum. Sudah ditarik selendangnya, membekas pada lehernya, minta duit. Maka Rasulullah SAW apa? Tersenyum, tertawa, dan memerintahkan pada para sahabatnya untuk memberikan ya harta kepada orang tersebut. Ini kalau kita bisa enggak seperti itu, Abu Imam? Hah? Allahu Akbar. Ya. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang kita pun ya berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka dari situlah pintu syaitan masuk dari babul ghadab. Ya, mungkin kita juga belum tentu bisa yang seperti itu. Tapi bagaimana? Ya, karena syaitan akan masuk dari pintu marah dan pintu syahwat, pintu ghaflah. Dari situlah syaitan akan menggoda kita. Situlah diuji seseorang. Apakah marah? Maka ketika marah akan merusak semuanya. Akan merusak dirinya, kejiwaannya. Ya, bahkan kalau sebagian orang tersinggung seperti itu, dibunuh sama dia. Ada yang seperti itu. Ya, kalau sudah membunuh berarti kan masuknya apa? Dosa? Dosa besar. Wallahul musta'an. Inilah bagaimana kita diuji, dan syaitan selalu mengintai. Syaitan selalu mengintai. Makanya tadi disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah dalam satu hadis, maukah aku beritahu kepada kalian ketika dia dalam keadaan marah, maka hendaknya dia mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka akan meredam amarah tersebut. Akan meredam amarah tersebut. Ini obatnya gratis. Enggak perlu bayar. Atau beli obat pun mungkin tambah marah. Ya. Tapi kalau dengan zikrullah, istighfar dan lain sebagainya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, setannya yang kerdil, setannya yang dihinakan di situ. Karena yang membuat permusuhan di situ adalah setan. Karena yang akan menunggangi di situ adalah setan. Ya, dengan permusuhan, dengan pintu marah, dengan pintu syahwat, dengan pintu ghaflah, lalai, maka berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Nah, supaya kita dijauhkan dari sifat lalai dan dihindari dari syahwat. Karena berat fitnah-fitnah ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul barakah.